Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lahum wa ba'd. Qala Syekh rahimahullah. Qawluhu ta'ala fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadith sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. فأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. أخير آية سورة نون والقلم. نعم. قال الشيخ رحمه الله dalam ayat-ayat ini Allah memberitakan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Aidani wal mukadzibina bil Qur'anil 'Azim." Biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an yang maha agung, Al-Qur'an yang mulia. "Fa inna 'alayya jazaa'ahum." Karena tanggunganku lah. Ini Allah yang memikul, Allah yang yang akan membalas, memberikan balasan atas sikap mereka yang mengingkari Al-Qur'an. Wala tasta'jil lahum. Dan jangan engkau meminta disegerakan adab untuk mereka. Fa nasta'na beliau rahimahullah. Allah menyebutkan dalam ayatnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan memberikan istidraj kepada mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Fanamudduhum bil amwal wal aulad. Mungkin akan Allah kami berikan mereka, yaitu di antara yang diberikan oleh Allah kepada mereka, semakin Allah tambah harta dan anak-anak mereka. Wanamudduhum fil arzaq wal amal. Kami berikan pula bantuan kepada mereka berupa rezeki dan pekerjaan. Nah, atau bukan ini juga perbuatan-perbuatan yang dimudahkan untuk mereka. Liyaghtarru, agar mereka tertipu. Wayastamiru ala ma yadurruhum, dan terus berada di atas hal-hal yang membuat rugi mereka, yang memudaratkan mereka. Fa inna hadza min kaidillahi lahum, maka sesungguhnya ini semua adalah tipu daya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Bukan Allah yang memulai membuat tipu daya, tapi mereka yang membuat makar, membuat tipu daya terhadap ayat-ayat Allah, terhadap rasulnya dan orang-orang beriman, maka Allah membalas. Wa kaidullahi li'adaihi matin qawi, dan tipu daya Allah untuk musuh-musuhnya yang ditimpakan kepada musuh-musuhnya itu sangat kokoh dan sangat kuat. Yablughu min dararihim wa adabihim fawqa kulli mablagh, yang sampai menimbulkan mudarat dan azab bagi mereka di atas yang mereka sangka, jauh melampaui apa yang mereka duga, melampaui batas. Wala am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah kamu meminta kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin pula diingatkan kepada para duat. Apakah kamu meminta balasan sehingga mereka dibebani oleh hutang untuk membiayai kamu, untuk keperluan kamu? Ai laisa linufurihim anka, tidaklah larinya mereka menjauhi engkau. Wa adamu tasdiqihim, dan tidak membenarkan, tidak adanya sikap mereka yang membenarkan. Lima jik tabih, kepada apa yang engkau bawa sababun yujibu lahum dalik. Mereka tidak itu bukan merupakan sebab yang mengharuskan mereka demikian. Fa innaka tu'allimuhum wa tad'uhum ila Allah. Karena engkau sesungguhnya mengajari mereka dan mengajak mereka kepada Allah. Lima bi maslahatihim. Murni untuk kemaslahatan mereka. Min ghairi an tatlubahum. Tanpa engkau meminta kepada mereka min amwalihim maghraman yuthqilu alaihim. Jadi sebagian dari harta mereka sebagai maghram, sebagai utang atau pinjaman yang membebani mereka, yang menyusahkan mereka. Wala amindahum al-ghaibu fahum yaktubun. Ataukah di sisi mereka ada perkara gaib yang mereka catat, mereka tuliskan. Jadi maka na'indahum minal ghuyub wa'nam. Tidak ada pada mereka. Ini artinya Allah mengingkari mereka sesungguhnya tidak memiliki, tidak mengetahui perkara gaib. Wa qad wajadu fiha annahum ala haq. Yang artinya ketika mereka mengetahui perkara gaib bahwa mereka memastikan mereka berada di atas kebenaran. Di dalam perkara gaib tersebut mereka meyakini bahwa mereka berada di atas al-haq. Wa anna lahum as-sawaba indallah, dan bahwa mereka mendapatkan pahala di sisi Allah menurut anggapan mereka. Wa hadza amrun ma kana. Sungguhnya perkara ini sama sekali tidak pernah terjadi. Tidak mungkin. Wa inna ma kanat haluhum halu mu'anidin mudzalimin. Sungguhnya keadaan mereka itu tidak lain adalah keadaan orang yang mengingkari lagi zalim. Falam yabqa illa sabr li'adahum wa tahammul lima yasduru minhum. Sehingga tidak ada lagi tersisa bagimu wahai Nabi melainkan menghadapi mereka dengan sabar terhadap gangguan-gangguan mereka, dan tabah menangnya ini siap untuk memikul semua yang muncul dari mereka, kejelekan-kejelekan mereka. Wal istimrar ala da'watihim, dan tetap terus melanjutkan dakwah mengajak mereka kembali kepada Allah. Wa li hadza qala fasbir li hukmi rabbik. Nah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali bukan yakni menagih atau meminta yakni imbalan dari mereka sehingga menyusahkan mereka sehingga mereka terbebani hutang, dan juga mereka sendiri sama sekali ketika mereka mengingkari dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena perkara yakni bukan pula karena mereka berada di mengetahui perkara gaib, bahwa di dalam perkara gaib itu pasti bahwa sesungguhnya keadaan mereka itulah yang benar. Allah memerintahkan beliau sabar untuk menghadapi terhadap hukum-hukum keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, ai lima hakama bihi syar'an wa qadaran. Baik itu secara syar'i maupun secara qadari. Wal hukmu qadari yasbir 'ala al-mu'dhi minhu. Nah, jadi secara qadari jadi beliau harus sabar. Dan demikian pula orang-orang yang mengikuti langkah beliau untuk bersabar menerima atau menanggung merasakan gangguan-gangguan yang timpakan kepada mereka dari orang-orang yang didakwahinya, dari orang-orang yang mengusuhi dakwah itu juga. Wala yutalaqqa bisakht wal jaza. Jangan disambut, jangan dihadapi gangguan-gangguan tersebut dengan sikap marah, jengkel, tidak terima dan keluh kesah. Nah, apalagi sampai kemudian menganggap bahwa gangguan-gangguan tersebut sebagai adab Allah, seperti orang-orang yang dangkal imannya, orang-orang yang mengucapkan iman dengan mulutnya tapi tidak dengan hatinya. Ketika mereka udhiya fillah ja'alat na'am fitnatan nasi ka'adabillah. Ada orang-orang yang seperti ini mengaku beriman, nah bahkan mungkin di kalangan du'at ketika mereka mendapatkan yang demikian diganggu oleh sebagian orang, nah lalu menganggap gangguan-gangguan tersebut sebagai adab Allah. Artinya di dalam ayat tersebut ketika dia menganggap bahwa itu adalah bagian adab Allah, sebagaimana dia bersikap terhadap adab Allah, demikian pula dia bersikap terhadap gangguan-gangguan manusia. Allah mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini juga dalam ayat yang lain, dan harus diingat demikian pula kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Wala yutalaqqa bisakhat wal jaza. Jangan dihadapi, diterima, disambut yakni hukum-hukum qadari tersebut sebagai sesuatu yang membuat marah, tidak senang, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala lalu berkeluh kesah. Kemudian apalagi sampai putus asa. Wal hukum syar'i, adapun hukum syar'i yuqabilu bil qabul wat taslim. Hendaknya disambut dengan sikap menerima dan tunduk, wal inqiyad tam li amri, dan mempunyai ketundukan yang sempurna kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, yakni menjalankan perintah tersebut semampunya dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sesegera mungkin, tanpa menunda-nunda. Wa qawluhu wa la takun ka sahibil khaut, firman Allah dalam ayat ini, jangan kamu menjadi seperti sahibil khaut, yakni maksudnya wa huwa Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Aiz wala tushabihuhu fil hal allati awsalathu wa awjabat lahu al-inhibat fi batni al-hut. Yani jangan kau meniru. Nah, yani keadaan atau sampai kepada keadaan yang membuat beliau alaihi salam harus tertahan, terpenjara di dalam perut ikan. Apa yang beliau lakukan alaihi salatu wassalam, Nabi Yunus? Naam. Wa huwa adam sabri, yaitu kurangnya sabar beliau ala qaumihi. As-sabr matlub minhu, kesabaran yang dituntut dari beliau. Naam. Wa dhahabuhu mughadiban li rabbih, dan perginya beliau dalam keadaan marah karena Allah. Marah beliau itu bukan karena pribadi, bukan karena jengkel dakwanya tidak diterima, tapi marah karena Allah. Naam. Bukan karena seruannya, pribadinya tidak diterima, tidak diacukan peringatan-peringatannya oleh kaumnya, tapi karena Allah. Mughadiban li rabbih, itu pun benar dianggap keliru ketika beliau berangkat begitu saja. Nah, belum ada perintah dari Allah, walaupun beliau sudah melihat tanda-tandanya azab itu akan datang, melihat keingkaran mereka, marah beliau karena Allah, tapi belum Allah perintahkan untuk pergi, belum Allah perintahkan untuk meninggalkan mereka. Beliau sudah, karena marah karena Allah, marah beliau adalah karena Allah, beliau pergi meninggalkan kaumnya. Ini menunjukkan ini kurang sabarnya. Dan kesabaran yang matlub dari beliau alaihi salam. Hatta rakiba fil bahr, sampai beliau naik ke sebuah kapal. Faqtara'a ahla safinah hatta saqulat bi ahliha. Beliau pun mengundi. Ya, dan dia memenuhi dengan orang-orang yang ada di kapal tersebut sampai perahu atau kapal itu berat. Karena beban orang-orang yang di atasnya. Kemudian mereka saling mengundi, siapa ayyuhum yulqauna likai takhifa bihim. Siapa yang akan dilemparkan dari perahu, dari kapal tersebut untuk mengurangi beban yang ada di dalam, di atas kapal tersebut. Fawaqa'at al-Qur'an alaihi, jatuh hasil undian tersebut, keluar nama beliau alaihi salam. Faltaqamahu al-khawt wa huwa mulim, kemudian beliau dilemparkan ke dalam laut dan disambut, ditelan oleh ikan khawt wa huwa mulim. Wa qawluhu idnada wa huwa maqdum ay wa huwa fi batniha qad kazumat alaihi. Au nada wa huwa muhtammun. Ini wa huwa fi batniha, beliau berada di dalam perutnya yang menelan beliau. Ini nantinya menahan beliau kalau di kalau di dalam ayat yang lainnya kalau ini menahan marah. Jadi ikan itu menahan beliau, ini beliau ditahan di dalam perut tersebut, dalam perut ikan itu. Atau auna da wa huwa muhtammun muhtammun, jadi beliau memanggil, menyeru, berdoa kepada Allah dalam keadaan muhtam, gelisah wa muhtam, dalam keadaan beliau resah. Jadi punya ini kalut, kacau, dalam artian beliau dalamnya bukan seperti kita takutan atau apa, tapi beliau menyadari kesalahan beliau. Bergantung hanya kepada Allah, bukan ini seperti kita gambarkan sebagai panik. Pikiran beliau diselimuti dengan kecemasan yang takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bian qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para anbiya walaupun mereka dianggap mungkin bagi kita itu bukan sebuah kesalahan, tapi di sisi Allah mereka dianggap sebagai sebuah kekeliruan, sehingga mereka mungkin menganggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala kesalahan yang mereka lakukan itu luar biasa besarnya. Apalagi Nabi Yunus alaihissalam, nah, sampai mendapatkan hukuman ini, beliau pun memahami bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau menyeru Allah, memanggil Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajaba Allahu lah. Maka Allah kemudian mengabulkan permintaan beliau. Wa qadafathu al-hut min batniha bil ara wa huwa saqim. Nah, kemudian Allah perintahkan ikan hut itu mengeluarkan, melemparkan beliau di bil ara wa huwa saqim, di sebuah yakni tanah lapang, pantai, tepi pantai, yang dalam keadaan beliau saqim, sakit. Wa na'am ambatallahu alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian Allah tumbuhkan untuk di atas beliau dalam keadaan beliau sakit itu pohon min yaqtin, yakni semacam timun atau semangka, ini buah yang dalam keadaan beliau mungkin kekurangan cairan ataupun yakni dalam keadaan lemah, itu tumbuhan-tumbuhan itu menjalar sehingga mudah beliau memakannya dan minum airnya tanpa harus yakni dalam bersusah payah. Wa li hadza qala laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara ay la turiha bil ara. Kalau seandainya tidak didapatkan dia oleh nikmat dari Rabbmu, maka dia akan dilemparkan bil ara'i wa hiya al-ard al-khaliyah, buat tanah lapang yang sunyi. Nah, wa huwa madmum, dalam keadaan madmum. Yani ini disebutkan di sini dari sisi Allah, tercelanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kalau tidak, artinya kalau tidak diliputi oleh rahmat Allah, beliau dalam keadaan tercela. Nah, selamanya. Tapi karena beliau walakinallaha taghammadahu bi rahmatih. Tapi Allah meliputi beliau dengan rahmatnya. Fa nubidha wa huwa mamduh. Sehingga beliau walaupun dia dilemparkan oleh ikan hud tersebut ke tanah yang sunyi itu dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan tetap dalam keadaan mamduh, dalam keadaan terpuji. Nah, sampai walaupun beliau setelah wafat. Dan nah, bahkan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, jangan melebihkan antara aku dengan nabi-nabi yang lain, dalam artian jangan merendahkan, menyalahkan, melecehkan, apalagi ini semacam Nabi Yunus alaihissalam. Nah, makanya beliau rahimahullah menyebutkan di sini, dalam ayat disebutkan demikian. Nah, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Nah, itu kalau tidak dirahmati oleh Allah, maka karena Allah rahmat oleh Allah, beliau dilemparkan ke dalam ke tanah yang sunyi tersebut dalam keadaan mamduh, tetap dalam keadaan terpuji, tetap dalam keadaan tiada celah. Wasarat haluhu ahsan min halihil al-ula. Bahkan akhirnya keadaan beliau jauh lebih baik daripada keadaan beliau sebelum beliau ditelan dalam oleh perut ikan tersebut. Walihada qala fajtabahu rabbuhu ay ikhtarahu wastafahu. Oleh karena itu Allah memilihnya, mengistimewakan beliau, wa naqqahu, dan Allah membersihkan beliau min kulli kadar, dari berbagai kekeruhan, berbagai kekeliruan. Nah, salahnya pun Nabi, kalau dianggap salah Nabi Yunus, itu ijtihad beliau karena beliau sudah melihat tandanya, dan beliau pergi pun meninggalkan kaum itu pun karena Allah, bukan karena pribadi beliau, tapi beliau belum diperintah oleh Allah sudah beliau berangkat. Nah, nah, ini yang apa? Yang di, mungkin di sisi Allah dianggap kekeliruan. Wallahu a'lam. Allah faja'alahu minas salihin. Allah jadikan beliau termasuk di antara orang-orang yang saleh. Ai alladziina salahat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum wa aqwaluhum. Nah, orang-orang yang saleh itu adalah orang-orang yang baik amalnya, saleh perbuatan-perbuatannya, niat dan keadaan-keadaannya. Itu orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama. Famtathala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amra rabbih. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabara. Beliau pun bersabar. Naam. Li hukmi rabbih. Bersabar karena hukum ketetapan, dengan ketutup ketetapan Rabb-nya. Sabran la yudrikuhu fihi ahad. Dengan kesabaran yang tidak mungkin dicapai, disaingi, diimbangi oleh seorang pun minal alamin, di alam ini. Nah, bahkan di kalangan ulul azmi, beliau adalah yang paling sabar, paling puncaknya. Semua hisal yang ada pada ulul azmi, beliau yang paling tingginya, lebih-lebih kesabaran. Nah, faja'alallahu lahul aqibah, maka Allah jadikan untuk beliaulah kesudahan yang baik itu. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu dalam milik orang yang bertakwa. Walam yudrik a'da'uhu fihi illa ma yasu'uhum, sedangkan artinya musuh-musuh beliau sejak dahulu sampai kiamat pun mereka tidak mendapatkan pada beliau itu melainkan sesuatu yang justru merugikan mereka sendiri, menyusahkan mereka sendiri. Dan Allah sudah sebutkan dalam ayat yang lalu, inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membenci engkau, memusuhi engkau, huwal abtar, dialah yang terputus barakahnya, ya ilmunya, enam keturunannya ataupun hartanya, kedudukannya, semuanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Qala hatta innahum harisu ala an yuzliquhu bi absarihim, bahkan sampai mereka pun sangat antusias untuk membuat mereka beliau tergelincir dengan pandangan mata mereka. Ai bi enam bi yasinam yusibuhu bi ayunihim, yakni menimpakan ain kepada mereka, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, min hasadihim, karena kedengkian mereka, wa ghaidhihim wa hanqih wa hatnam hanafihim, karena dendam, kemarahan dan juga kedengkian, enam yakni kejengkelan mereka. Enam, mereka marah kepada Rasulullah, kemudian dendam kepada Rasulullah dan juga karena dengkinya, sehingga mereka berharap ketika itu disebutkan mereka melihat ada orang yang menyebutkan sesuatu, yakni lewat satu rombongan kafilah dagang, kemudian dia menyebut memuji, padahal dia memuji. Nah, kafilah dagang tersebut belum berapa lama, baru berapa langkah dari belum selesai dia memuji, mereka sudah terjungkal. Nah, unta-untanya, yakni berjatuhan barang-barangnya. Melihat ini, mereka ingin orang ini berarti ampuh ainnya. Nah, mereka ingin orang ini melihat kepada Rasulullah SAW dan menimpakan ain, ya, kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah melindungi beliau. Dan ini kemudian beliau juga mengingatkan setelah itu. Nah, penyakit ain ini adalah ini sesuatu yang hak. Maka setiap kita mendapatkan atau melihat sesuatu yang mengagumi, nah, jangan terlepas dari lisan kita kecuali ujian kepada Allah. Nah, ya, pujian kepada Allah, tabarakallah, masyaallah, subhanallah. Nah, ini. Nah, yang menciptakan, yang membuat indah, yang membuat baik, yang membuat dia nak berhasil mungkin memilikinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadza muntaha ma qadaru qadiru alaihi min al-adl fi'li. Nah, inilah batas puncak, yakni yang mereka mampu untuk menyakiti beliau dari sisi perbuatan tindakan. Wallahu hafidhuhu wa nasiruh, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memelihara dan menjaga serta melindungi beliau, menolong beliau. Wa ammal adal qawli, adapun gangguan-gangguan berupa ucapan, fayaquluna fihi aqwalan bihasabi ma tuhi ilaihim qulubuhum, mereka tetap mengucapkan untuk Rasulullah itu dipinah, mengejek beliau sesuai dengan apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Fayaquluna taratan majnun wa taratan sahir wa taratan syair, ini lakab-lakab yang mereka timpakan kepada Rasulullah SAW. Apakah mereka mengatakan beliau gila atau tukang sihir atau penyair? Nah, merusak menjadi memecah belah persatuan. Nah, dan seterusnya. Dan ini juga sunnatullah bagi orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Nah, bahwa bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan bagian seperti ini, maka orang-orang yang membawa dakwah seperti dakwah beliau pun pasti akan mendapatkan yang serupa. Nah, qala ta'ala wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah ini, yakni Al-Qur'an, melainkan peringatan bagi alam semesta. Ai wa ma hadza Qur'anul Karim wa dzikrul hakim illa dzikrul lil alamin, melainkan peringatan bagi alam semesta, bagi manusia. Nah, siapa mereka? Yakni liman syaa'a minkum ay yastaqim, yaitu orang-orang yang mau, yang menginginkan, nah, untuk menjadi orang-orang yang mustaqim, yang lurus. Nah, ya tadakkaruna bihi, yang mereka itu dengan Al-Qur'an tersebut mengingat masalih dinihim wa dunyahum, kemaslahatan-kemaslahatan agama dan kemaslahatan-kemaslahatan dunia mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Al-Qur'an. Nah, berulang-ulang Allah menyebutkan keutamaan dan kemuliaannya dan mengingatkan kita untuk senantiasa membacanya. Nah, ini 10 hari terakhir ini. Nah, maksud ini mestinya kita semakin bersemangat. Nah, kalau ada di antara kita yang mulai futur, mulai kendur semangatnya, nah, seperti diingatkan dalam khutbah tadi, subuh ilallah, betul-betul tobat kita kepada Allah, itu tidak lain adalah karena kekotoran hati. Ya, ada sebabnya, ada sebabnya. Ya, semakin besar kekotoran hati itu semakin malas, semakin malas. Nah, Allah sudah mengingatkan, walakin karihallahum bi'atahum. Ya, Allah tidak suka mereka bangkit, fasabbatahum. Ketika Allah tidak senang mereka untuk bangkit, untuk maju, Allah berlambat mereka. Kenapa? Ada penyakit dalam hatinya. Ada penyakit di dalam hatinya. Maka ketika mungkin muncul, ya, ketidaksemangatan, ya, mulai lagi kendur, ya, malas untuk beribadah, untuk taqarrub ila Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, segeralah kita bertobat kepada Allah, minta ampun dengan sungguh-sungguh. 10 hari terakhir ini, nah, jadi sebagai penentuan. Kalau kita lihat 6, ya, di akhir di 63 terakhir ini yang paling afdal dari 6, 10 hari yang sebelumnya. 10 hari yang kedua ini lebih afdal dari yang 10 hari yang pertama. Ini difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah. Maka 10 hari yang ketiga ini, nah, betul-betul semangat, minta ampun kepada Allah, diperbaiki, ya, betul-betul dengan taubatan nasuha, bukan sekedar kita istighfar. Bukan sekedar istighfar. Ya, istighfar betul-betul karena memang kita berharap keluar dari Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terkena doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi, alangkah rugi orang yang masuk dalam bulan Ramadan lalu keluar tanpa mendapatkan ampunan. Keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya sekedar dia lapar. Kalau yang berhasil ya dietnya berhasil. Ya, kalau enggak berhasil dietnya tambah besar badannya. Nah, ya. Nah, bukan itu yang kita cari. Nah, ini perbaiki ibadah-ibadah kita, terutama taqarrub minal hati kita kepada Allah. Ya, minta dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul 10 hari Ramadan ini yang terakhir ini Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan nah Lailatul Qadar dan keluar dari Ramadan ini dalam keadaan betul nah siap sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antum sendiri yang akan merasakan nikmatnya, merasakan hasilnya, betapa indahnya, betapa lezatnya ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, setahun kemudian mungkin dalam perjalanan terjadi mungkin jatuh ke dalam kesalahan, tidak akan berlama-lama. Orang-orang yang bertakwa tidak akan berlama-lama dalam kesalahan. Bahkan Allah berikan dia furqan sehingga ketika dia betul-betul bertakwa kepada Allah, dia tidak akan memandang remeh dosa sekecil apapun, walaupun tidak ada hukuman hatnya. Antum merasakan sendiri, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tutup, insyaallah 10 hari sudah berikutnya kita liburkan, ya. Mungkin biar antum lebih intensif untuk membaca Al-Qur'an. Nah, yang belum khatam disemangati, ya, 10 hari ini mungkin bisa dibagi 2. Mereka yang punya semangat bisa dibagi 3. Ya. Nah, atau dibagi 10 hari ini bisa punya 3, ada yang bisa 3 kali masyaallah. Ada yang bisa 2 kali, masya Allah. Tidak bisa, ya sekali, alhamdulillah. Nah, jadi digenjot paling sedikit. Nah, 10 hari terakhir ini 1 hari kita membaca 3 juz selesai. Ya, selesai. Nah, kalau dia mampu 1 hari 10 juz, berarti dalam 10 hari ini dia 3 kali baca khatam. Nah, kalau dia ini punya semangat yang sedang, paling tidak 2 kali dia sudah bisa khatam dalam 10 hari ini. Nah, ini benar. Ya, mereka yang iktikaf, tidak ada lain kecuali itu yang dia lakukan. Mereka yang punya kemampuan, punya kesempatan ataupun ada di sisinya mungkin terjemahan, tambah, ya, baca terjemahannya, resapi, ya, apa yang sudah kita baca, yang kita lewati, tujukan ke dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan Allah akan memberikan manfaat dari apa yang kita baca, dan Allah melepaskan kita atau menjadikan kita diberikan takdir oleh Allah mendapatkan ampunan dan mendapatkan bertemu dengan Lailatul Qadar di malam yang terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.